Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadus Salihin, dan kita masih akan melanjutkan penjelasan beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah pembunuh 100 nyawa. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan hadis yang cukup panjang. Ringkasnya adalah kisah tentang seseorang yang telah membunuh 100 nyawa. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, maka dia pun bertanya, adakah seorang alim yang dapat memberikan bimbingan kepadaku untuk bertobat? Lalu dia ditunjukkan untuk menemui seorang ahli ibadah. Ketika dinyatakan atau dikisahkan kepadanya dosa yang dia lakukan, yaitu membunuh 99 orang, ahli ibadah mengatakan, tidak ada pintu tobat untukmu. Pada akhirnya ahli ibadah tersebut dibunuh, sehingga menjadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia bertanya lagi, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini untuk dapat memberikan bimbingan kepadanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian dia ditunjukkan untuk menemui seorang alim, seorang yang betul-betul berilmu. Maka ditanyakan kepada orang berilmu ini bagaimana caranya bertobat sedangkan dia telah membunuh 100 nyawa. Maka orang yang berilmu ini menyatakan, tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dinasihati untuk meninggalkan kampung halamannya, karena di situ dihuni oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, menuju ke satu kampung yang dihuni oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa beribadah bersama mereka di kampung tersebut. Namun ternyata di tengah perjalanan sampailah ajalnya, dia pun wafat. Setelah dicabut ruhnya oleh malaikat maut, maka ada dua golongan malaikat yang berselisih, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Masing-masing merasa berhak untuk membawa ruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang berbentuk mengutus malaikat dalam bentuk seorang manusia, kemudian menetapkan hukum. Bagaimana cara dia menetapkan? Ukurlah ke bumi mana dia lebih dekat, maka kepadanyalah dia akan digolongkan. Pada akhirnya diukur, ternyata dia lebih dekat ke bumi yang dia tuju, yaitu ke kampung orang-orang yang soleh. Maka pada akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ampunan kepadanya sehingga dia dibawa oleh malaikat rahmat. Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Iya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sebenarnya dia berada di tengah-tengah, lalu dia bersungguh-sungguh berusaha. Dalam kondisi demikian dia sudah hampir wafat, dia masih berusaha untuk menghadapkan atau memajukan badannya. ke arah tempat yang dia tuju. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi yang dia tuju untuk mendekat, dan bumi yang dia tinggalkan untuk menjauh. Setelah diukur, hanya lebih satu jengkal saja. Inilah ringkasan kisahnya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa pelajaran berharga. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan menambah beberapa pelajaran yang lain. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Jemaah sekalian, para ulama menyebutkan di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya sedikit keutamaan ilmu dengan sedikit ibadah. Seseorang berilmu dengan sedikit ibadah itu lebih bagus daripada banyak ibadah namun jahil, tidak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Ya. Berilmu dengan sedikit ibadah itu masih lebih baik daripada banyak ibadah namun ibadahnya berdasarkan kejahilan, berdasarkan kebodohan. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang memiliki ilmu, maka ibadahnya akan menjadi benar. Walaupun sedikit, tapi ibadahnya benar. Kenapa? Karena dia tahu ibadah yang benar, ibadah yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang yang banyak beribadah, namun ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan tersesat. Pada hakikatnya yang dia lakukan adalah kesesatan. Ya. Inilah makna yang dikatakan oleh para sahabat, diantaranya dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam beramal, tetapi sesuai sunnah, berdasarkan ilmu, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, banyak ibadahnya, namun mengada-ada di dalam agama. Ibadahnya kelihatannya saja banyak, tetapi semua yang dia lakukan atau kebanyakannya tidak berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya, orang yang beramal tanpa ilmu, dia bukan mendekat kepada Allah, namun menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka lihatlah, ahli ibadah ini, rajin beribadah, namun sedikit ilmunya, sehingga dia mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Beda dengan orang yang berilmu, walaupun mungkin kelihatan sedikit ibadah, tetapi dengan ilmunya, ibadahnya benar, dan dia bisa membimbing orang lain. Ya. Ini kalau kita mau bandingkan, mana lebih baik? Ada ilmu, tapi sedikit ibadah, atau banyak ibadah, tapi tidak berilmu? Walaupun pada kenyataannya, kita menyaksikan, masya Allah, para ulama, orang-orang yang berilmu ternyata adalah juga orang-orang yang ahli ibadah. Iya. Ini kenyataannya. Para ulama, orang-orang yang berilmu ternyata juga orang yang paling banyak ibadahnya, seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam-imam besar, mereka orang-orang yang berilmu juga ahli ibadah. Cuman Andai kita mau bandingkan sedikit ilmu tapi banyak ibadah, atau banyak ilmu sedikit ibadah, maka yang lebih baik adalah banyak ilmu walaupun sedikit ibadahnya. Iya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku di atas orang yang paling mulia di antara kalian. Di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ya. Jadi perbandingannya jauh sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Perumpamaan atau keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu bagaikan keutamaannya bulan di atas semua bintang-bintang. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ilmu itu kelihatannya sedikit. Tetapi karena manfaatnya besar, maka manfaatnya akan semakin luas sehingga pahalanya semakin besar. Iya. Sebab orang yang memiliki ilmu, dia bukan saja bisa mengamalkan ilmunya, dia juga bisa memberikan bimbingan kepada orang lain. Iya. Tatkala dia berikan bimbingan kepada orang lain, maka ilmunya terus diajarkan, terus diamalkan oleh manusia, sehingga amalannya pun mengalir kepadanya, pahala mengalir kepadanya. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ilmu di atas ibadah, atau keutamaan ulama di atas ahli ibadah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwasannya seorang alim, seorang da'i, seorang pendidik, bahkan setiap muslim, hendaklah memberikan kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Ya. Dan inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan bukan untuk mempersulit. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, terutama kepada para pendosa. Kita harus bergaul mereka dengan baik, maksudnya berbuat baik kepada mereka, jangan mempersulit mereka, dengan harapan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita disuruh melakukan pendekatan. Karena itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah dan memudahkan mereka untuk menerima dakwah. Ya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh ahli ibadah tersebut. Dia bersikap keras. Maka orang itu malah membunuhnya. Tapi sang alim itu menerimanya dengan lemah lembut dan memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepadanya. Maka dengan sebab itu, orang tersebut tidak berputus asa dari rahmat Allah. Pada akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, beberapa pelajaran terkait dengan taubat. Karena hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan taubat, disebutkan di dalam bab taubat, maka di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran terkait dengan taubat. Ya. Jadi sebelumnya dan juga pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan cukup banyak yang terkait dengan ilmu. Kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita petik terkait dengan taubat. Hadis ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha penyayang, maha penerima taubat. Orang yang sudah berkubang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, bahkan dosa yang sangat besar, membunuh jiwa, subhanallah. Yang dia bunuh pun bukan satu dua orang, ya, 100 orang. Tetapi tatkala dia mau bertaubat, dan dia mau berusaha, berjuang memenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ampunan kepadanya. Allah menerima taubatnya. Ya. Maka hadis yang mulia ini adalah bukti bagi kita bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang terkandung di dalamnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha penerima taubat. Ini adalah nama-nama Allah dan sifat yang terkandung padanya, benar-benar Allah memilikinya. Makanya para ulama menjelaskan, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Oleh karena itu, sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah. Iya. Lebih banyak daripada nama-nama Allah. Jadi, andai nama Allah ada 99 saja, maka sifat Allah kalau begitu minimal 99. Ya. Padahal kadang satu nama bisa mengandung 3 sifat atau lebih. Contohnya apa? Allah memiliki nama Al-Khaliq. Berarti Allah memiliki sifat Al-Khalqu, mencipta. Demikian pula Allah punya sifat Al-Quwwah, kekuatan. Kenapa? Enggak mungkin bisa mencipta tanpa kekuatan. Demikian pula Allah punya sifat Al-Ilmu, maha berilmu. Kenapa? Enggak mungkin mencipta tanpa berilmu. Ya. Jadi satu nama bisa lebih dari satu sifat atau dua sifat atau 3 sifat. Minimal 1 sifat. Jadi andai Allah punya 99 nama, minimal 99 sifat. Padahal nama Allah pun banyak, tidak terbatas 99. Ya. Dan setiap nama Allah mengandung sifat-sifat. Beda dengan makhluk. Masya Allah, namanya bagus sekali, ya, Muhammad, ya, tapi akhlaknya tidak mencerminkan namanya. Itu makhluk. Tapi Allah memiliki nama, dan pasti Allah menyandang sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Makanya membatasi sifat-sifat Allah, misalkan hanya 13 atau hanya 7 atau hanya 20, ini termasuk kesalahan dalam akidah. Iya. Kemudian, jemaah sekalian, juga terkait dengan taubat, faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, tidak sepatutnya seseorang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak sepatutnya seseorang, betapapun besarnya dosa yang dia kerjakan, kemudian dia berputus asa dengan rahmat Allah. Dan ini salah satu pintu syaitan untuk para pendosa. Syaitan menjadikan mereka berputus asa, tidak mau lagi bertobat, merasa enggak mungkin lagi diampuni, maka mereka kemudian tenggelam dalam perbuatan dosa terus-menerus. Ya. Dan Allah telah mengingatkan kita, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasannya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Ya. Jadi janganlah seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah. Betapa banyak pun dosa yang telah dia kerjakan, hendaklah dia bertobat kepada Allah dan yakin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Seorang pembunuh 100 nyawa sekalipun ternyata masih mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan kepada kita, pintu taubat selalu terbuka. Tidak pernah tertutup. Kecuali apabila Allah kehendaki tertutup, dan itu hanya terjadi pada 2 keadaan. Pertama, ketika ajal telah datang kepada seseorang. Sebagaimana firman Allah, walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia berkata, saya taubat sekarang. Terlambat. Yang kedua, apabila matahari sudah terbit dari arah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah barat, sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita lewati pembahasannya. Iya. Jadi, hadis ini menunjukkan pintu taubat tidak pernah tertutup. Iya. Dan termasuk kesalahan besar ahli ibadah tadi, karena dia berhukum dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Saking marahnya, dia bilang, gak ada pintu taubat lagi untukmu. Pada akhirnya, dia dihabisi. Dia membahayakan dirinya. Dan andaikan pembunuh ini mengikuti ucapan ahli ibadah tersebut, maka dia celaka. Itulah bahaya orang berbicara tanpa ilmu. Kalau orang lain ikut-ikutan ucapannya, maka mereka celaka. Ya. Tapi alhamdulillah, orang yang sudah membunuh 100 orang ini, Allah masih berikan hidayah kepadanya untuk bertanya lagi. Coba kalau dia percaya, apa kata ahli ibadah? Ya. Maka, dia akan celaka. Dia akan celaka. Ya. Kemudian, pelajaran lainnya, yang bisa kita petik dari kisah ini, terkait dengan taubat. Bahwasannya hijrah berpindah adalah salah satu faktor terbesar yang membantu seseorang untuk merealisasikan taubat dan untuk mempertahankan taubat, berhijrah. Makanya sang alim ini, dia tahu ilmunya. Orang ini gak bisa dibiarkan dia terus bergaul dengan teman-teman lama. Dia terus tinggal di tempat tinggalnya. Maka dia perintahkan orang tersebut untuk berhijrah. Ya. Dia perintahkan orang tersebut untuk berhijrah. Maka jemaah sekalian, inilah salah satu faktor terbesar untuk membantu seseorang merealisasikan taubat dan istiqomah dalam taubatnya. Betapa banyak orang sulit bertaubat. Dia sudah ingin taubat, tapi sehari-harinya bergaul dengan tukang maksiat. Sulit baginya untuk taubat. Selalu dia terajak terus untuk melakukan perbuatan dosa. Ada pula yang sudah sempat bertaubat, ketemu kawan lama, akhirnya terjerumus lagi maksiat. Iya. Jadi ini bahaya. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang lama. Tinggalkan kawan-kawan yang bisa menjerumuskan di dalam dosa. Oleh karena itu, pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bahwasannya kawan bergaul, terlebih lagi kawan dekat, bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap diri kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, almar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat terdekatnya. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian. Ya, maksudnya bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, itu sedikit banyak dapat dipengaruhi dari kawan terdekatnya. Maka hati-hati jemaah sekalian, lihat-lihat dengan siapa kita berkawan. Berkawanlah dengan para ulama, bergaullah dengan para penuntut ilmu, bertemanlah dengan ahli-ahli ibadah, dan jauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan, mengada-ada dalam agama, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Kemudian jemaah sekalian, juga terkait dengan taubat. Di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan kepada kita bahwasannya salah satu faktor, ya, yang juga merupakan faktor terbesar membantu seseorang untuk taubat adalah perjuangan, usaha yang keras. Ya. Terlebih lagi dosa yang sudah dia lakukan dalam jumlah yang sangat banyak atau dalam waktu yang sangat lama, itu sulit untuk ditinggalkan. Ya. Dosa yang baru saja kita lakukan kadang sulit setengah mati untuk kita tinggalkan, apalagi dosanya ini sudah sering dia lakukan. Ya. Dia enggak bunuh satu dua orang, 100 orang dia bunuh. Barangkali dia sudah kecanduan. Kecanduan membunuh. Kalau enggak membunuh, gatal tangannya. Tetapi dengan usaha kerasnya, dia bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Dan itu juga salah satu sebab hidayah. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang menjaga kesucian diri, Allah akan menjaga kesuciannya. "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi perlu usaha. Jangan bilang sulit, usaha. Ya, makanya ulama juga menjelaskan akhlak jelek itu ada dua macam. Akhlak baik ada dua macam. Ya. Yang pertama, akhlak baik itu sudah merupakan bawaan seseorang. Dan ini nikmat dari Allah. Ya. Ada orang yang masya Allah, Allah ciptakan dia memang orangnya lembut, suka senyum, ramah. Dan ini masya Allah kebanyakan orang Indonesia ya, terutama orang Jawa katanya. Ya. Baik hati, ramah. Tetapi ada adab atau akhlak yang perlu usaha kita untuk mendapatkannya. Ya. Artinya, orang yang pembawaannya kasar, atau dari kampungnya dia terbiasa keras, dia gak bisa beralasan, ini sudah pembawaan saya gak bisa tinggalkan. Gak boleh, tinggalkan, usaha. Ya. Harus usaha untuk ditinggalkan. Ya. Kalau memang itu salah. Ya, walaupun itu adat di kampungnya, walaupun dia sudah terbiasa dari kecil seperti itu, kasar kalau ngomong, ya, teriak-teriak misalkan, harus usaha. Jadi perlu usaha, perlu perjuangan. Ya, orang yang sudah bergelimang dalam dosa sekalipun, kalau dia berusaha, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Coba lihat jemaah sekalian, bagaimana usaha orang ini. Dia rela berkorban, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang-orang dekatnya, orang-orang yang dia cintai, demi untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Ya. Inilah jemaah sekalian beberapa faedah yang bisa kita petik terkait dengan taubat. Kemudian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah malaikat dengan tugas masing-masing. Ada malaikat maut yang mencabut nyawa. Setelah dicabut nyawa, ternyata ada malaikat yang lain yang bertugas membawa ruh kita. Dan mereka terbagi dua, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab membawa ruhnya para pendosa, dan malaikat rahmat membawa ruhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, dalam hadis yang panjang tentang kisah perjalanan ruh, dua kelompok malaikat ini masing-masing membawa bejana. Malaikat azab membawa bejana dari neraka dan baunya sangat busuk. Disitulah diletakkan ruhnya orang-orang yang kafir dan para pendosa. Kemudian dia diangkat ke langit. Sampai di langit yang pertama, para malaikat ini minta izin kepada para malaikat yang menjaga pintu langit untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah. Tapi mereka, para malaikat penjaga pintu langit ini, tidak mendapatkan izin dari Allah untuk membuka pintu. Ya. Apa yang terjadi padanya, jemaah sekalian? Setelah jasadnya dikuburkan, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya dengan cara dilempar dari atas. Dilempar dari atas langit. Lalu bersatu kembali dengan jasadnya untuk ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun ruhnya orang-orang yang beriman, para malaikatur rahmat ini telah menyiapkan bejana dari surga yang sangat harum. Disitulah diletakkan ruhnya. Kemudian mereka membawanya ke langit. Mereka minta izin pada setiap malaikat penjaga pintu langit. Lalu dibukakan pintu langit. Dan setiap malaikat yang menjaga pintu-pintu langit berharap semoga ruhnya itu lewat di pintu yang dia jaga. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Ya. Sampai akhirnya jasadnya dikuburkan, maka dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya untuk ditanya oleh dua malaikat. Inilah tugas malaikat rahmat dan malaikat azab sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tentang kisah perjalanan ruh. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi disebutkan di sini ada malaikat rahmat dan malaikat azab yang bertugas untuk membawa ruh. Kemudian juga disebutkan di sini malaikat yang Allah tugaskan untuk menyelesaikan perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan. Makanya para ulama juga mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya melakukan tahkim. Yaitu kalau kita berselisih, kita angkat seseorang yang kita pandang dia mampu menyelesaikan urusan kita sebagai hakam, sebagai pemutus perkara di antara kita. Iya. Ini boleh dilakukan. Kalau dua orang berselisih, maka dia cari orang yang memiliki pandangan, orang berilmu atau yang sudah punya pengalaman untuk menghukumi di antara keduanya. Iya. Ini yang dilakukan malaikat tersebut. Dan Allah mengizinkan malaikat tersebut berubah menjadi seperti seorang manusia. Maka ini pun di antara yang harus kita imani terkait dengan keimanan terhadap para malaikat. Ada para malaikat tersebut, apabila Allah mengizinkan, kadang merubah dalam bentuk manusia. Ya. Tapi jangan kita tebak-tebak, jangan-jangan kamu ini malaikat. Ya. Itu hanya bisa kita ketahui berdasarkan wahyu. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana dalam kisah yang masyhur dalam hadis Jibril, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang manusia, syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak padanya tanda-tanda melakukan perjalanan jauh. Padahal kata Umar radhiyallahu anhu, kami tidak mengenalnya, mestinya dia seperti orang yang baru melakukan perjalanan jauh. Ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jadi ini tentang para malaikat yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Ya. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang sangat berharga, mungkin itu saja yang bisa kita petik. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Ya. Semua yang bertobat sama saja, apakah dia tadinya jahil ataupun orang yang berilmu kemudian bertobat, maka sama saja dari sisi Allah akan menerima tobat mereka apabila mereka memenuhi syarat-syarat tobat. Ya. Di awal bab ini sudah kita jelaskan syarat-syarat tobat itu, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua menyesali perbuatan dosa, yang ketiga meninggalkan dosa tersebut, yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, yang kelima bertobat masih pada waktunya. Ya, yaitu sebelum datang kematian atau sebelum terbit matahari dari arah barat. Kemudian yang keenam adalah kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, harus minta penghalalan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Ya, kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Ya. Jadi sama saja. Baik dia jahil maupun dia sudah berilmu, kemudian melakukan dosa, kemudian bertobat, maka harus memenuhi syarat-syarat tobat ini yang enam, dan Allah Maha penerima tobat. Iya. Seperti nanti akan datang insyaallah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dosanya adalah beliau sudah tahu, beliau sadar beliau salah dan beliau terus menyesali dosanya. Ya. Yaitu beliau tidak ikut berperang, padahal diwajibkan ketika itu seluruh sahabat ikut berperang. Tetapi beliau tidak ikut berperang. Ya. Padahal beliau sudah tahu itu salah besar. Dan beliau bertobat dengan sungguh-sungguh. Insyaallah taala kita baca kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Kisah yang cukup panjang dan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga di dalam kisah tersebut. Jadi kesimpulannya, beliau adalah orang yang berilmu, kemudian terjerumus dalam dosa, dan beliau bertobat, kemudian Allah ampuni. Makanya bukanlah hamba Allah yang terbaik, bukan pula orang yang bertakwa itu berarti bersih dari dosa, sama sekali bukan. Tetapi hamba Allah yang terbaik dan orang yang bertakwa, apabila terjerumus dalam dosa, maka mereka segera bertobat. Itu bedanya. Pada umumnya orang bodoh melakukan dosa, tenggelam dia dalam dosa, bahkan kadang dia nikmati, bahkan dia bangga dan mengajak orang lain. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, kalau dia terjerumus dalam dosa, pada umumnya mereka dalam kondisi gelisah. Karena dia sudah tahu ini salah. Inilah pentingnya ilmu. Kalau dia terjerumus dalam dosa, dia gelisah, dia tahu ini salah. Maka ada dorongan yang besar dari dalam dirinya sendiri untuk bertobat. Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Iya. Barangkali demikian, sudah masuk waktu Isya. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.